الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk berkumpul kembali pada malam hari ini, melanjutkan ta'lim kita dari pembacaan kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jinni wa Adabur Ruqa Syar'iyyah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada masalah tentang sahkah haji orang yang dibawa oleh jin menuju Arafah atau menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Dan beliau hafizahullah ta'ala telah menjelaskan bahwa ada dua jenis manusia yang dibawa oleh jin tersebut, diterbangkan ke Makkah atau ke Arafah dengan alasan untuk menunaikan ibadah haji. Di antara mereka adalah seorang ahli ibadah yang secara zahir dia rajin beribadah, akan tetapi dia seorang yang jahil, tidak mengerti tentang makar syaitan dan tidak mengerti tentang pancingan dari syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ini adalah orang-orang yang berada dalam bahaya, dan sangat cepat di antara mereka yang tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya syaitan, mereka adalah orang-orang yang pandai membuat makar, pandai melakukan tipu daya dan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin pada awalnya dia menampakkan penawarannya tanpa ada persyaratan apapun, lalu kemudian setelah orang ini dibawa maka di sampaikan ancaman-ancamannya atau persyaratan-persyaratannya yang mengharuskan bagi orang tersebut untuk mengucapkan mantra-mantra sihir yang kafir atau yang semisalnya. Yang kedua adalah mereka dari kalangan tukang sihir, dari kalangan ahli nujum, yang memang mereka ini telah menjadikan syayatin tersebut sebagai pelayan-pelayannya. Adapun jenis yang kedua ini, tentu tujuan mereka bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tujuan mereka adalah untuk talbisul haq bil batil, mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, mengaburkan kebenaran dan menampakkan dirinya di hadapan manusia bahwa dia punya kelebihan ini dan itu, dia mampu melakukan ini dan itu, dan ini juga pada akhirnya bertujuan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau berkata hafizahullah ta'ala, wa qad takallama ahlul ilmi 'anil hajjil madhkur. Para ulama telah membahas tentang hukum haji tersebut. Haji melalui perantaraan bantuan jin. Qala Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala kama fi majmu'il fatawa. Berkata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebagaimana yang disebutkan dalam majmu'ul fatawa, wa minhum man tahmiluhu ila Arafah fala yahujju hajjan syar'iyyan wa la yuhrim wa la yulabbi wa la yatufu wa la yas'a walakin yaqifu bi thiyabihi ma'an nas. Di antara mereka ada yang memang dibawa jin langsung menuju Arafah, maka dia tidak melakukan haji yang syar'i yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak melakukan ihram, memakai baju pakaian, tidak memakai pakaian ihram. Pakaian ihram kan ada syarat-syarat tertentu. Tidak setiap pakaian dibolehkan untuk dipakai. Dia tidak bertalbiyah. Tidak mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Dan dia tidak tawaf di sekeliling Ka'bah, dan dia tidak melakukan sa'i. Padahal ini termasuk di antara rukun-rukun dari menunaikan ibadah haji. Tapi dia hanya menanti hari Arafah. Begitu hari Arafah, maka dia langsung berangkat ke sana dibawa oleh jin. Nah, setibanya di Arafah, dia wukuf di sana hanya sekedar untuk menampakkan diri. Jadi orang-orang melihatnya, oh fulan ya ikut juga, fulan juga ikut haji juga. Nah, ya, sementara yang di kampungnya mengatakan, loh enggak, fulan ada di sini kok. Nah, ya akhirnya menyebarlah pemberitaan manusia, saya melihat fulan ada di Arafah. Ya, padahal dia sama sekali tidak ada ciri-ciri untuk berangkat ya bersama rombongan jamaah haji, kok bisa kelihatan di Arafah. Nah, dalam rangka talbis, sehingga dia tidak melakukan haji yang syar'i, tidak menjalankan rukun-rukun tersebut. Tujuannya hanya untuk memperlihatkan orang lain bahwa dia punya kelebihan. Nah, thumma yahmilunahu ila baladi, kemudian setelah selesai wukuf dibawa kembali ke negerinya. Wa hadza min talaubi syayatin bikathirin minan nas. Dan ini termasuk di antara permainan syaitan-syaitan terhadap banyak dari kalangan manusia yang mereka tunduk terhadap para syaitan tersebut. Wa ala kullin, kesimpulannya kata beliau, mata hajja syakhsu an tariqi hamlil jinni lahu. Kapan seseorang itu menunaikan ibadah haji melalui jin ya yang membawanya, fala yajuzu al-hajj bi hadha at-tariq itlaqan lima sabaqa dzikruhu, maka tidak diperbolehkan haji dengan cara seperti ini secara mutlak. Nah, secara mutlak, karena dia dengan bantuan jin, boleh jadi itu adalah istidraj, pancingan dari jin tersebut untuk dimanfaatkan, jadikan sebagai umpan, sedikit demi sedikit sampai dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masuknya dia ke negeri itu ilegal, tidak punya paspor. Naam. Ini juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Mereka mengatakan bahwa haram hukumnya. Naam. Masuk secara ilegal. Bahkan ada sebagian di kalangan para ulama yang mengatakan bahwa hajinya batal, tidak sah. Orang yang masuk dengan cara yang ilegal, tidak resmi. Wallahu ta'ala alam. Walhasil, cara-cara yang seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, padahal mereka adalah sebaik-baik generasi. Nah, sebaik-baik generasi. Sekali lagi bahwa syaitan, jin itu tidak akan membantu kecuali biasanya disertai dengan syarat. Apakah syarat itu belakangan atau disebutkan ya terlebih dahulu? Amma sihhatul haji wa butlanuhu fa hadha raji'un ila an-nazar fi ma fata al-mahmul min wajibatil haji wa arkanihi. Adapun apakah hajinya itu sah? Misalnya ada seorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji melalui travelnya jin ini. Melalui travel jin. Nah, tapi kata orang ini, cukup kamu ya titipkan saya di sana. Sampai di sana sudah dia melakukan ibadah haji selayaknya seperti jamaah haji yang lainnya. Nah, tawaf dia kerjakan, sa'i dia kerjakan, tahallul ya, mencukur dan seterusnya sampai akhir dari amalan haji dia kerjakan secara sempurna. Nah. Nah, apakah haji orang ini sah? Ya, terlepas dari keadaan dia melakukan perjalanan itu dengan cara yang haram. Karena dia dengan bantuan jin. Dan dia meminta bantuan jin dan ini tidak diperbolehkan. Nah. Tapi apakah hajinya sah? Nah, kata beliau, ini dikembalikan kepada kondisi orang yang menunaikan ibadah haji itu. Apakah dia mengerjakan seluruh dari kewajiban dan rukun-rukun haji itu? فَالَّذِي تَحْمِلُهُ الشَّيَاطِينُ إِلَى عَرَفَةٍ فَيَطِيفُ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى بِلَادِهِ فَهَذَا حَجُّهُ بَاطِلٌ. Adapun orang yang dibawa oleh syaitan menuju Arafah, dia hanya wukuf saja tanpa ada amalan-amalan yang lainnya. Begitu tanggal 9 Zulhijjah dia langsung berangkat. Setengah jam, sejam sudah nyampe. Nah, wukuf sampai maghrib selesai pulang. Sejam sudah nyampe rumah. Nah, kembali ke negerinya tanpa melakukan amalan-amalan yang lain. Maka haji orang seperti ini batil. Li'annahu lam yuhrim, dia tidak melakukan ihram. Ya. Tidak melakukan ihram dari miqatnya, entah miqatnya di mana. Ya, jangan-jangan di segitiga Bermuda miqatnya. Nah, di arasnya iblis atau di mana, ya. Nah. Tidak ada miqatnya. Tidak berpakaian ihram, walam yulabbi, tidak ada talbiyah, walam yutuf, walam yas'a, tidak ada tawaf, tidak ada sa'i. Walladhi hajju hakadha yakunu sahiran. Orang yang hajinya seperti ini tukang sihir. Bukan orang haji beneran. Yuridu bidzalika ayyudajjila 'alan nasi kama taqaddam. Dia memaksudkan dengan hal-hal yang seperti ini untuk menjadi seorang dajjal di kalangan manusia. Dusta, mendatangkan fitnah di kalangan manusia agar dia menjadi seorang yang populer dan seterusnya. Wa man hamalahu al-jinnu ila Makkah aw qurbiha wa wasala a'mal al-hajj min arkanin wa wajibatin. Namun siapa yang dibawa oleh jin ke Mekah atau mendekati Mekah, ya, dibawa turunnya mendaratnya di langsung di Dzul Hulaifah misalnya, Abiyar Ali turun di situ. Nah, maka dia mulai, dia pakai baju ihram di situ. Nah, dia memulai niat haji dan umrahnya di situ. Kemudian melanjutkan perjalanan dan melakukan ibadah amalan-amalan haji yang lainnya, rukun-rukunnya dilengkapi, kewajiban dilengkapi. Kata beliau, fahadha hajjuhu sahih. Ini hajinya sah. Ma'a annahu mustadrajun min qibali syayatin. Akan tapi dia dalam keadaan jadi umpanan syaitan, jadi pancingan syaitan yang dikhawatirkan dia akan tergelincir. Wal hukmu bi sihhatil haji al-madhkur huwa hasabul zahir wallahu alam. Dan menghukumi sahnya haji yang dikerjakan ya, secara zahir. Adapun apakah tujuan dia menunaikan ibadah haji, ada niat-niat tertentu, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesimpulan dari pembahasan orang yang dibawa oleh jin ya untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian masalah yang berikutnya, masalatun fiqhiyah, permasalahan fikih. لماذا الشياطين يهربون عند سماع الأذان والإقامة ويحضرون عند الدخول في الصلاة؟ Mengapa syaitan-syaitan itu mereka lari pada saat mendengarkan azan dan iqamah? Lari. Tidak pengen mendengarkan azan dan iqamah. Tapi mereka justru hadir ketika kaum muslimin mulai mengerjakan sholat. Nah, ketika mereka sudah menyusun shaf dan mulai bertakbir untuk memulai kegiatan sholatnya, maka pada saat itu syaitan datang lagi dan akan memberikan waswas, ya, dia akan memberikan waswas kepada setiap orang sholat. Udhkur kada, udhkur kada, lima lam yakun yadhkur. Ingat ini, ingat itu. Sesuatu yang tidak pernah diingat sebelumnya, begitu dia masuk dalam sholat, teringat seluruhnya. Nah, ini termasuk di antara waswas dari syaitan. Sampai dia tidak mengetahui berapa rakaat yang sudah dia kerjakan. Nah, kenapa demikian? Maka di sini beliau menjelaskan al-jawabu. Jawabannya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan lahu dhulaq." Apabila dikumandangkan azan untuk salat, maka syaitan itu lari. Dan ketika dia lari, dia punya senjata. Burat. Ya, kentut. Nah. Burat. Burat itu kentut yang berbunyi. Nah. Ya. Tujuannya apa? Hatta la yasma'at ta'zin. Agar dia tidak mendengarkan azan. Nah, menunjukkan bahwa syaitan itu sangat benci sekali mendengarkan azan. Tidak suka. Mending mereka mendengarkan kentutnya. Atau mereka mendengarkan nyanyian. Mendengarkan musik. Daripada mendengarkan azan. Mendengarkan Al-Quran Karim. Ini sangat tidak disuka oleh syaitan. Ya. Oleh karena itu orang-orang kesurupan ketika dibacakan Al-Quran. Nampak kebencian. Nampak ketidaksukaan. Tidak senang kalau ada seorang baca Al-Quran. Sebagaimana nanti insyaAllah ta'ala akan disebutkan ciri-ciri orang-orang yang kesurupan itu, ada ciri-ciri tertentu yang dengannya kita mengetahui bahwa orang tersebut dalam keadaan dirasuki jin. Maka hadis ini sahih, hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Maka dia berusaha untuk menghindar, dia menjauh. Fal adhanu lahu haibatun azimah. Al-adhan itu punya wibawa yang sangat mulia, yang sangat agung. Li'annahu i'lanun biwahdaniyatillah. Karena adhan di dalamnya mengandung penjelasan, ya, pengumuman tentang tauhidullah, tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Wa aidan al-ghalibu 'ala al-mu'adhdhinin as-salamatu min ar-riya. Demikian pula kebanyakan dari mereka mengumandangkan azan selamat dari yang namanya penyakit riya. Berbeda dengan salat. Kalau orang salat penyakit riya itu lebih banyak dibandingkan orang mengumandangkan azan. Wa aidan al-mu'adhdhin fi halati ada'il adhan yakunu saliman min al-waswasah. Demikian pula seorang yang mengumandangkan azan pada saat dia mengumandangkan azannya, dia selamat dari gangguan syaitan. Tidak ada waswas. Waswasah. Tidak ada bisikan syaitan di sana. Fala yajidu syaitan sabilan ila alwaswasati lahu. Sehingga syaitan itu tidak mendapatkan jalan untuk memberi waswasah. Nah, memasukkan keraguan-raguan. Memasukkan waswas ke dalam al-muazzin, diri seorang yang mengumandangkan azan. Wa aidan demikian pula yahrubu syaitan. Syaitan itu lari ketika dia mendengarkan azan, nufratan wastighfafan bil azan. Lari, menghindar, dan karena menganggap remeh, menghinakan al-azan itu. Nah, ini ciri-ciri syaitan. Nah, oleh karena itu al-adhan punya kemuliaan tersendiri. Seorang yang mengumandangkan adhan juga mendapatkan keutamaan tersendiri. Dia akan mendapatkan syafa'ah pada yaumul qiyamah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yasma'u mada sawtil mu'adzin insun wala jinnun wala syai' illa syahida lahu yaumul qiyamah. Tidaklah ada yang mendengarkan suara orang yang mengumandangkan azan. Apakah yang mendengarkan itu manusia, atau yang mendengarkan itu jin, atau sesuatu yang mana saja dari makhluk Allah. Maka mereka ini semua akan menjadi saksi bagi muazzin ini pada hari kiamat. Keutamaan yang besar. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwa ada juga jin yang mau mendengarkan azan. Tapi jin yang muslim, bukan syaitan. Adapun syaitan lari. Ya. Wa insyghalan bi ghairihi anhu, dan syaitan ketika dia lari dia tersibukkan dengan yang lainnya, lebih senang mendengarkan kentutnya daripada mendengarkan al-adzan. Bi dalili qauli Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berdasarkan dalil dari apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, hatta la yasma' at-ta'zin, agar dia tidak mendengarkan azan dikumandangkan. Wa anna huduruhu 'inda shalah, berbeda ketika dia hadir pada waktu salat. Jadi syaitan itu pada saat dikumandangkan azan lari, ketika selesai dikumandangkan azan datang lagi sampai ditegakkan iqamatus shalah. Apabila muadzin mengucapkan al-iqamah, maka dia lari lagi, menghindar, tidak ingin mendengarkan iqamatus shalah. Apabila telah selesai diucapkan, baru datang lagi dia. Ketika kaum muslimin memulai untuk mengerjakan sholat, maka datanglah para syaitan ini, lalu kemudian mereka berusaha untuk membuat waswasah. Nah, ya, mendatangkan keraguan-keraguan di dalam sholat, menjadikan orang itu tidak perhatian dengan apa yang dia baca, ya, memecah belah hati-hati kaum muslimin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan yang namanya taswiyatus shufuf, meluruskan shaf, melapatkan shaf, agar apa? Agar tidak ada celah yang membuat syaitan itu masuk lalu kemudian menggoda manusia. Nah, itu tujuannya, agar kemudian hati-hati kaum muslimin itu menyatu antara satu dengan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Hendaklah kalian meluruskan, melapatkan shaf-shaf kalian, ataukah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kalian berselisih antara satu dengan yang lainnya. Kita lihat di banyak masjid kaum muslimin. Itu kalau sholat. Naam. Wa ila Allahil mustata. Kita hanya bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gambar sejarahnya sudah besar, ya. Satu orang satu lagi. Naam. Dan tidak ingin disentuh, kakinya itu disentuh, enggak pengen. Dikit aja. Ya, sudah merasa terganggu. Merasa diinjek. Naam. Disentuh sedikit. Marah. Ya. Enggak senang. Ada yang mendekat, dia balas. Ya, akhirnya perkelahian sebelum memulai sholat. Allahu musta'an. Gesek-gesekan di pertengahan sholat, gesek-gesekan. Enggak pengen. Nah. Ya, apalagi kalau orang-orang tua yang memang kolot, ya. Nah, sudah sejak dulu ya memang seperti itu cara sholatnya. Tidak ada perkembangan. Tidak ada tambahan ilmu. Ya, apa yang didapatkan dari orang tuanya? Dari Kanjeng Sunan atau dari yang lainnya, itulah sudah yang diamalkan. Tidak ada perubahan. Kalau ada yang nasihati, ini bertentangan dengan sunnah, ini tidak ada ajarannya, ini tidak ada amalannya, marah dia. Nah, kamu siapa? Orang baru datang. Maka hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mengundang syaitan, menyebabkan orang itu, ya, seakan-akan dia menawarkan kepada syaitan untuk merusak sholatnya. Karena dia enggan melakukan apa-apa yang telah dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah yang memberikan hidayah kepada ahlu sunnah yang menerapkan amalan-amalan yang seperti ini. Kalau bukan ahlu sunnah yang menghidupkan, siapa lagi yang akan menghidupkan sunnah? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Adapun ketika mereka itu hadir pada saat kaum muslimin akan memulai sholatnya, faqad qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi rahimahullah, alal adhani haibatun, bahwa adhan itu punya wibawa di hadapan syaitan. Yashtaddun zi'aju syaitan bisababiha, sangat terganggu syaitan itu dengan sebab dikumandangkannya adhan. Li'annahu la yakadu yaqam fil adhan riya'un wala ghaflatun inda nuskhi bihi, sebab hampir tidak pernah terjadi ada riya atau kelalaian pada saat seorang mengumandangkan azan. Kalaupun ada sedikit. Berbeda dengan sholat. Memang banyak terjadi riya, sum'ah, ingin dilihat. Nah. Bikhilafi sholat. Berbeda dengan sholat. Fa'inna nafsa tahduru fiha. Ya, seorang ketika hendak mengerjakan sholat, maka dia berusaha untuk menghadirkan jiwanya. Fayastahulaha syaitan abwaabal waswasah. Maka di sanalah syaitan mengambil kesempatan untuk membuka pintu-pintu waswas. Ya. Maka dengan waswas inilah yang menyebabkan beraneka ragamnya sebagian sholat mereka. Nah. Akhirnya muncullah berbagai macam bid'ah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena waswasah. Menyangka kalau seorang langsung takbir itu Allahu Akbar, itu tidak sah. Nah, kenapa? Karena tidak ada niatnya. Nah, terus gimana? Ya harus ada niat terlebih dahulu. Akhirnya dilafazkanlah niat. Kenapa? Karena kalau tidak dilafazkan dianggap tidak sah. Itu waswasah. Nah, akhirnya dia mengucapkan itu, usalli fardhal maghribi 3 rakaat dan seterusnya, menganggap tidak sah puasa kalau tidak ada talaffuz niatnya, tidak melafazkan niat. Akhirnya dia pun melafazkan niatnya, waswas. Ya, yang lain lagi menambah lagi cara-cara yang lain, syariat-syariat yang lain yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambahan-tambahan zikir sebelumnya, ilahi anta maksudi, apalagi, nah, dan seterusnya, naam, ya, ta'awud dan yang lainnya, tambahan-tambahan, ya, belum lagi ketika masuk di dalam sholat mulai melakukan was-was, menganggap takbirnya belum sah, diulangi lagi, berkali-kali diulangi, nah. imamnya sudah hampir rukuk, dia masih mengurus masalah takbir. Ya. Al-Fatihah belum dibaca, belum disentuh sama sekali. Allahul Musta'an. Ya. Sering kita mendapati orang-orang yang apalagi mereka gemar membaca kitab-kitab sufi ya. Ya. Tata cara ibadah itu subhanallah. Kita melihat sedikit saja perbedaan antara dia dengan orang gila. Sedikit. Nah. Ya. Kalau orang gila enggak masuk masjid, kalau ini masih masuk. Nah, cuman mengganggu orang yang sholat, yang lainnya, kemudian waswas dan seterusnya. Nah. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan pintu syaitan. Kemudian permasalahan yang berikutnya, ma hukmu man yuhadzirul jin liyastakhrija bihimul kunuza minal ardh? Apa hukum menghadirkan jin? Menghadirkan, tentunya kalau menghadirkan ujung-ujungnya minta bantuan. Untuk apa? Untuk minta dikeluarkan di mana terdapat harta-harta karun. Kunuz. Kunuz itu yakni sesuatu yang tersimpan. Ya. Ya, mungkin kita istilahkan harta karun atau yang semisalnya peninggalan zaman dulu yang masih tertanam, ya. Atau apa saja, ya. Sesuatu yang tersimpan yang berharga. Minta bantuan jin, lihat mana lokasi yang banyak emasnya misalnya. Hah? Yang banyak batu baranya. Nah, pakai bantuan jin. Nah. Apakah diperbolehkan? Ya. Dengan cara yang seperti ini. Yang ada di dalam bumi. Nah. Jadi enggak perlu pakai Google Earth itu. Hah? Tak perlu meneliti pakai satelit, datangkan jin cari di mana tanah yang berharga, di mana ada harta karun, di mana ada ya peninggalan-peninggalan. Apakah yang demikian diperbolehkan? Al-jawabu la yajuzu tahdhirul jin. Tidak boleh menghadirkan jin. Dengan cara apa saja? Apakah manggil jelangkuh atau yang lainnya? Tidak diperbolehkan. Lianna tahdhirahum yunafi ma awjaba Allah min al-isti'adzati bihi minhum wal bu'di anhum wal mu'adati lahum. Ya. Karena menghadirkan mereka itu bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi seorang muslim untuk berlindung diri dari mereka dan menjauh dari mereka dan memusuhi mereka. Nah, kita diperintahkan untuk berlindung diri. Iya kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malah dimanfaatkan. Ya, disuruh datang, suruh hadir. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Dengan cara apa saja. Meskipun jinnya itu mengaku sebagai jin muslim. Ya. Meskipun. Wa'alam anna al-insya la yuhadzirul jin illa ba'da suquqihi fi ta'ati ma yadu'u ilahi syayatin wal maradah min at-tanfil lima fi kutubi sihri wa tanjim. Ketahuilah bahwa manusia itu tidak akan mampu menghadirkan jin kecuali setelah dia terjatuh dalam perkara apa yang diinginkan oleh syaitan yang melampaui batas itu, agar kemudian manusia ini juga mengerjakan apa yang diinginkan oleh para syaitan yang terdapat di dalam kitab-kitab sihir, di dalam kitab-kitab ilmu nujum atau yang semisalnya, au lima yumlihi alaihi syayatin minal kufri wasyirik, atau apa yang dibacakan oleh para syaitan kepadanya dari kekufuran dan kesyirikan, agar dia juga ikut meniru dan mengucapkan. Itu mesti. Sebagaimana telah kita sebutkan, syaitan itu tidak akan membantu manusia secara cuma-cuma, tidak. Pasti ada imbalannya. Nah, pasti ada imbalannya. Minimal orang itu dijadikan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya agar orang itu juga ikut bersamanya menjadi orang yang kafir, menjadi orang yang musyrik, menjadi tukang sihir, ahli nujum dan yang lainnya dari jenis kekufuran, agar semakin banyak para pengikutnya akan dilemparkan ke dalam neraka bersama iblis. Itu tujuannya. Iblis sudah berjanji di hadapan Allah. Dia telah menyatakan, "Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Saya akan menyimpangkan, menyesatkan mereka semuanya. Semuanya. Ya. Jangan terfikir oleh kita bahwa, ah mungkin saya tidak kena targetnya jin ini, targetnya iblis. Sekian banyak manusia, masa saya juga termasuk? Loh, ajma'i semua. Kecuali siapa yang dia tidak mampu, illa ibadah minhum mukhlasin. Hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, mereka-mereka inilah yang tidak mampu digoda oleh syaitan dan iblis. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma nahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaqantum minal ins." Wa qala awliya'uhum minal ins, "Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana." Qala an-naru mathwaakum. Pada hari ketika kami mengumpulkan mereka, ketika kami telah mengumpulkan mereka, mereka ini siapa? Jin dan manusia dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat. Maka dikatakan kepada jin, "Ya ma'syaral jin, qad istakthartum minal ins." Wahai jin, kalian sudah terlalu banyak menyesatkan sekian banyak manusia. Ya, istakthartum minal ins. Kalian sudah terlalu banyak menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata teman-teman mereka dari kalangan manusia, ya, ini kan jinnya disalahkan. Maka teman-teman mereka dari wali-wali mereka, wali-wali syaitan ini mengatakan, "Rabbana, wahai Rabb kami, istamta'a ba'duna bi ba'din." Masing-masing kami saling membagi kebahagiaan antara kami dengan jin. Artinya saling memberi faedah. Ya. Bukan hanya jin saja yang memberikan faedah kepada kami, kami juga memberikan faedah kepada jin. Nah, kepada para syaitan, syaitan memberi faedah kepada manusia ini, faedah apa? Kekufuran. Nah, sihir, ahli nujum dan seterusnya dari kekufuran yang lainnya. Nah, dan dibuat manusia ini takut kepadanya, dan dibuat manusia ini tunduk dan beribadah kepada syaitan. Itu tujuan. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa di sana ada sekelompok dari kalangan manusia, mereka meminta perlindungan kepada sekelompok dari kalangan jin, maka membuat jin itu semakin pede dengan ya keadaan mereka. Nah, nih lihat ini manusia. Mereka telah menyembah kami, maka kami telah memimpin bukan hanya di kalangan jin saja, tapi kami telah memimpin manusia juga. Bangga mereka, ya. Besar kepala. Ya, jin itu. Ketika manusia tambah takut kepada jin, maka dia semakin menambah ketakutan kepada manusia itu. Nah. Dan terjadi seperti itu keadaannya. Jadi jin mendapatkan faedah dari sisi ini. Manusia jadi hambanya, manusia beribadah kepadanya. Nah. Ya. Hai. Demikian pula manusia terhadap jin, istamta'a ba'duna bi ba'din. Nah. Manusia ini dapat faedah juga apa? Jin membantu. Ya. Nah. Saya kehabisan uang nih. Gimana caranya? Oh, gampang. Jinnya bobol bank. Ya. Nah, atau ngambil duit orang dicuri. Ya. Kemudian nih, ambil. Nah, tidak perlu bekerja. Ya. Syaitan jadi bawahannya, tapi syaitannya senang juga karena manusia ini beribadah kepadanya. Jadi pada hari kiamat, maka manusia ini pun mengatakan bahwa kami saling memberikan faedah. Ya, saya dapat faedah dari jin, jin juga dapat faedah dari manusia itu yang tunduk kepadanya. Istamsa'a ba'du nabi ba'du. Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana, dan kami pun sampai kepada ajal yang telah Engkau tetapkan untuk kami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "An-naru mathwakum." Neraka menjadi tempat kalian seluruhnya. Ya. Yang meminta bantuan kepada jin, demikian pula dari kalangan jinnya yang kafir, yang musyrik, tempatnya dalam neraka. Fanzur, perhatikan di dalam ayat ini, kaifa sarahu bistinta'i ba'dihim min ba'd, di mana mereka menyebutkan secara jelas bahwa mereka itu saling memberi manfaat antara satu dengan yang lainnya, manfaat dalam kesesatan, dalam keburukan. Likayanala kullu minal akhar ma yashtahi, agar kemudian masing-masing dari mereka mendapatkan apa yang dia inginkan. Wal jinnu yastahuna al-kufra wal fusuqa a'zam min al-insi fil ghalib. Biasanya jin menghendaki dari manusia itu kekufuran, kefasikan, ya. Dan kehendak mereka itu lebih besar daripada kehendak manusia secara umum. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kesimpulannya bahwa tidak diperbolehkan. Qad yaqulu qa'il, mungkin ada yang mengatakan, qad yakunu hadzal jinnul mad'u musliman, boleh jadi jin yang dipanggil ini, yang dihadirkan ini muslim. Nah, sekarang kan pembahasan sebelumnya mengatakan, "Wah, ini jangan, bahaya karena syaitan itu biasanya memberikan persyaratan yang akhir-akhirnya bahwa mereka itu dari kalangan manusia akan menyembah jin." Nah, sekarang ada yang mengatakan, "Loh, enggak, itu jinnya muslim kok. Bisa baca ayat kursi." Nah, preman manusia bisa baca ayat kursi, bisa baca Al-Fatihah. Nah, premannya manusia bisa melakukan itu. Tapi yang membedakan adalah hatinya. Nah, ya. Siapa yang mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Hah? Sebelum tidur. Syaitan. Nah. Agar tidak didekati lagi, agar dia tidak lagi datang untuk mencuri zakat. Nah. Dia mengatakan kepada Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man qara'a fi lailatin lam yazal 'alaihi min Allah hafiz wa la yaqrabahu syaitan hatta yusbih." Siapa yang membaca di malam hari ayatul kursi, maka senantiasa akan dipelihara Allah. Dan dia akan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan didekati syaitan hingga pagi hari. Diajarkan ayatul kursi. Siapa mengajarkan? Syaitan. Jadi yang dikira bahwa kalau ada orang kerasukan terus dia mengaku jin muslim, bisa baca Quran, terus dianggap sudah selesai masalah, jinnya baik. Nah, yang pertama, apakah setiap pengakuan itu diterima? Asal hukum jin itu pendusta, kazzab, shadaqa wa huwa kadzub, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, anggaplah kalau dia itu muslim, apakah setiap muslim itu baik? Nah, di kalangan manusia saja macam-macam muslimin. Ya. Ada yang muslim gak sholat, ada yang muslim kerjaannya maksiat, ada yang muslim tidak puasa di bulan Ramadan, ada yang macam-macam kaum muslimin. Ada yang muslim kerjanya ngebom. Hah? Macam-macam muslimin ini. Ya. Nah, begitu juga dari kalangan jin. Setelah kita sebutkan, kunna tara'iqa qidada. Kami ini juga bermacam-macam, berkelompok-kelompok. Berahzab, masing-masing ada hizbinya. Nah. Nah, Kata beliau wal jawab, jawabannya kalau dia mengatakan boleh jadi yang dihadirkan ini adalah jin muslim, kata beliau la yatanazzalul jinniyul muslimu alal ins illa fi ihda halatain. Tidaklah jin muslim itu turun dan ikut membantu manusia kecuali salah satu dari dua keadaan. Yang pertama, ayyakun al-jinniyu kafiran wa huwa yadda'i al-islam kadiban wa zura. Bahwa jin itu kafir tapi dia mengaku sebagai muslim. Dusta dia. Aw al-ins yadda'i islam al-jinni wal jinni la yadda'i dzalik. Ataukah orang itu, manusianya itu mengatakan bahwa itu jin muslim padahal jin tidak ada mengaku seperti itu. Oh, yang kami hadirkan ini jin muslim kok. Padahal jinnya enggak pernah ngaku kalau dia itu muslim. Nah, tapi manusia yang pendusta, kazzab. Yang kedua, ayyakunal jinniyu musliman fajira. Bahwa jinnya itu muslim tapi fajir, penjahat. Ya, preman, suka berbuat kejahatan. Suka merusak, suka menyakiti. Amma yakuna al-jinniyu musliman mutamassikan bil Islam fala yastajibu lil insi. Adapun kalau jin itu muslim berpegang teguh dengan Islam, maka dia tidak akan memenuhi panggilan manusia ini. Ya, dia meyakini bahwa jin punya lingkungan sendiri, dia tidak akan mengganggu manusia. Manusia juga punya lingkungan sendiri yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau datangkan jin yang baik-baik, tak mungkin datangkan jin ahlu sunnah salafi, ya, bukan ahlul bid'ah. Ngapain ngurusi orang hanya untuk mencari harta karun atau yang semisalnya? Mending belajar, mending duduk di majelis ta'lim, dengarkan baca kitab, mending duduk di majelis para ulama daripada membantu orang cari-cari yang seperti itu. لأن هذا التحذير وهذه الاستجابة كما سبق آنفا محرمة في الإسلام. Karena menghadirkan dan menjawab panggilan yang seperti ini sebagaimana telah kita jelaskan diharamkan di dalam Islam. والإنسيو المستحضر للجن من أجل استخراج الكنوز إما يكون ساحرا. Yang namanya manusia yang meminta untuk menghadirkan jin disebabkan untuk mengeluarkan apa-apa yang terdapat dalam simpanan bumi, ada kalanya dia adalah tukang sihir. Fa hadza yuridu ayyaqwa sihruhu. Orang ini ingin supaya sihirnya itu tambah kuat. Liya'zuma kufru wa dararu, agar kemudian kekufurannya dan kemudaratan semakin dahsyat. Wa imma yakuna musliman jahila. Ataukah yang minta dihadirkan jin itu muslim tapi bodoh, jahil, tidak mengerti hukum. فهذا يعلم ويحذر من سلوك هذا الطريق. Maka orang yang seperti ini diajari, ya, enggak usah manggil-manggil jin, ya. Jin siapa saja, jelangkung dan yang lainnya jangan dipanggil, ya. Ini fadhal salat itu lebih afdal bagi tamu. Tamu muslim. Nah, enggak perlu bermain-main seperti itu. Ya. Karena akan memudaratnya. Maka diajari dan diberikan peringatan untuk menempuh cara-cara yang seperti ini. Wa imma yakuna musliman fajira yuridu ay yatawassala ila al-mal. Atau orang ini yang menghadirkan jin ini orang muslim tapi fajir, jahat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan harta. Wa la yahummuhu ma khasira min dinih, dan tidak problem bagi dia apabila dia rugi agamanya, tidak problem. Yang penting dapat duit, yang penting fulus, yang penting uang baginya. Wa min huna ta'lamu anna da'wa anna fulanan ma'ahu jinnun salihun yadullunahu 'alal kunuz. Oleh karena itu dari sini kamu mengetahui bahwa pengakuan seseorang bahwa si fulan ini punya jin yang saleh, punya jin yang baik yang selalu menunjukkan kepadanya tempat-tempat penyimpanan harta yang berharga. Ini dakwah kadzibah, pengakuan yang dusta. Ya. Nah, mungkin dia curi uangnya orang, dia mencuri hartanya orang lalu diberikan kepadanya. qa'imatun 'alal mukhatarati bid-din wan nafsi wal 'irdh. Maka ini adalah pengakuan yang dusta yang ditegakkan di atas perkara yang membahayakan agamanya, jiwanya, demikian pula kehormatannya. Tanbihun, peringatan. Hunaka man yara fi manamihi mukhbiran yukhbiruhu anna fil makani fulani kanzan. Di sana ada juga orang, ya, dia tidak meminta kehadiran jin, dia tidak menghadirkan jin, tapi dia bermimpi. Nah, di dalam mimpinya itu dia melihat ada seseorang mengabarkan kepadanya bahwa di tempat ini ada simpanan harta. Nah, ada simpanan harta. Ini dia sampaikan dalam mimpinya. Nah, apakah siapakah yang mengabarkan ini? Apakah jin atau siapa? Nah, dikabarkan bahwa di sini ada simpanan yang berharga di bawah pohon cempeda, ya, agak naik sedikit, nah, ya, kurang lebih 5 kilo sedikit. Nah, ya, misalnya seperti itu. Nah, ini kira-kira yang mengabarkan siapa? Sebagaimana yang telah kita jelaskan dan nanti akan ada pembahasannya, bahwa keadaan orang bermimpi itu kan beda-beda. Kadang-kadang ada hanya yang hanya bunga tidur saja, ada yang dari Allah Subhanahu wa taala ru'ya salihah, ada pula dari yakni dari syaitan, hulm. Faqad yakunu al-mukhbir hadha malakan. Boleh jadi yang mengabarkan ini malaikat. Waqad yakunu jinniyan musliman, boleh jadi juga jin muslim. Waqad yakunu jinniyan kafira, boleh jadi yang mengabarkan jin kafir. Wa bima anna al-mas'alah tahtamilu ma dzakarna, karena permasalahan ini ya masih ada kemungkinan dan kita tidak bisa memastikan, falirra'i ay yadhhaba ila al-makan al-musyari ilayhi, maka hendaknya ketika dia bermimpi ditunjukkan bahwa di tempat ini ada harta karun, di tempat ini ada simpanan yang sangat berharga, maka untuk mengetahui siapa yang mengabarkan, maka hendaklah yang bermimpi ini pergi menuju tempat yang dimaksud. Nah, tempat yang dimaksud itu. Fa in ahassa hala tawassul ila al-kanz bi mu'adza, kalau kemudian dia merasakan untuk sampai mendapatkan harta karun itu, harta yang tersimpan itu, dia akan mendapatkannya tapi dengan melakukan yakni berbagai proses yang akan menyakiti dia, karu' bin syadi, seperti perasaan takut yang sangat, audar, atau dia akan merasakan pemukulan, au ramin bil hijar, ataukah dilempar batu, au zahara lahu thuban, ataukah ketika dalam perjalanan nampak ular, au ghairi dzalika minal mufji'at, atau yang lainnya dari hal-hal yang menakutkan. Ausani aqailan yaqul in aradta hadzal kanz fa'atina waladan, kalau memang kamu menginginkan simpanan ini maka kamu harus menyerahkan kepada kami anakmu, awizbah kada wa kada, atau kamu harus menyembah ini dan itu, persyaratan. Fal ya'lam anna hadzal kanz tabi'un lil jin, maka hendaklah dia ketahui bahwa simpanan ini atau yang mengabarkannya itu adalah jin yang kafir, yang jahat, yang menghendaki untuk memudaratkan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia juga harus dilihat itu tanah milik siapa itu. Jangan-jangan milik orang. Kalau milik orang ya enggak boleh dirusak sama sekali. Nah. Ya, ditunjukkan di rumah Pak Fulan. Datang ke sana. Ya, melihat wah ini harus merusak ruang tamunya ini kalau untuk ngambil ini. Nah, titik koordinatnya pas di ruang tamunya Pak Fulan ini. Nah, ya tentunya juga harus dilihat yang seperti itu, berarti tanah orang, tidak boleh seorang itu ya'tadi 'alal akhar, berbuat zalim kepada yang lain. Nah. Ya. Walhasil intinya kalau sampai mendatangkan kemudaratan dirinya atau yang lain maka tidak diperbolehkan. Dan boleh jadi itu dari syaitan. Wa annahum yuridun, dan bahwa yang mereka inginkan adalah imma halakahu bi dharbin aw qatlin aw ghairi dhalik. Dia menginginkan kebinasaan orang ini, apakah dipukul ataukah dibunuh atau yang semisalnya. Wa imma ikhrajahu minal Islam, ataukah tujuan yang lainnya untuk mengeluarkan orang itu dari Islam. Wa dhalika bi iqa'ihi fi syirki wal kufri, yaitu dengan cara dijerumuskan dalam kesyirikan dan kekufuran. Apalagi kalau seorang itu ekonominya sempit, melarat. Nah, ya, maka disebutkan macam-macam. Wa ala hadha fala yajuzu abadan li hadha ar-ra'i an yastamirra fil bahthi 'anil kanz. Maka oleh karena itu tidak boleh sama sekali bagi orang yang bermimpi ini untuk melanjutkan mencari harta simpanan ini. Wa la yajuzu lahu aidan an yad'a ghayrahu min al-muslimin an yadhhabu ila al-makan al-madhkur. Dan tidak diperbolehkan pula dia mengajak yang lain untuk mencari tempat yang disebut itu. Listikhraji kunuzi, untuk mengeluarkan simpanan tersebut. Bal yajibu alaihi ayyuhadzira man alima annahu yud'a ila dhalik. Namun wajib baginya untuk memberi peringatan kepada orang yang dia mengetahui bahwa orang itu dipanggil untuk mencari harta karun atau simpanan. Nah, kalau di Arab memang banyak ya tanah-tanah tak bertuan ya. Padang pasir itu terlalu luas. Nah, suruh cari titik ini, daerah ini. Ya, kalau di negeri kita semuanya sudah ada yang punya. Nah, ya, kalau mau cari-cari di tanahnya sendiri, gali, ya, gali sendiri sampai dapat. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, insyaallah sampai di sini yang kita sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Wallahu a'lam.